Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kepada anak-anak MTQS, barakallahu fikum. Saya berharap untuk kalian duduk di depan. Ta'alau ya abnai, taqaddamu. Nah, anak MTQS, silakan sini pada duduk di depan. Seluruhnya, tanpa terkecuali. Kepada kaum aba, tafassahu. Berlapang-lapanglah tempatnya. Ta'alau, ta'alau. Qumu. Nah, kan? Banyak. Sini, sini, sini. Nah, duduk sini, depan. Nah, ini masih kosong. Tuh yang masih pada di belakang sini. Sini. Sini, anak-anak MTQS seluruhnya. Masalah nurut-nurut. Yang nurut. Ta'alau. Taqaddamu. Rizki, hayakallah. Ya Allah, tum. Sini. Sini. Berdiri. Rizki. Ini namanya Rizki, ya kan? Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Tolong saya bacakan surat Al-An'am. Ayat yang ke berapa kemarin terakhir? Memasuki ayat yang ke-11 kita ya. Masya Allah. Silakan Rizki. Saya bacakan surat Al-An'am ayat ke-11. Fadol. Ustaz Rizki. Coba. Ya, saya terikan ya. Kalau bisa. Bisa lah. Mau langsung baca Al-Quran. Berdiri. Enggak, baca ayatnya aja. Baca ya. Nah. Apa, ambil mushaf aja ya. Nah, coba sini. Rizki. Nih, tenang aja. Kalau sama lu mana? Nah, patahin. Full zero. Yang keras suaranya. Malu. Enggak usah malu. Calon dai kamu lo. Iya, ya. Nanti kawannya juga ikut lo. Ya, kasih contoh. Berani. Nah ini. Full zero fil ard. Tumang guru, kayak pakai na aji batul muka dibiin pendek kok. Ya, cepat. Full zero. Nah, mana? Ini ya, mana tadi? Mulai dari sini. Full zero. Full zero. Fil arti tumang guru, kayak pakai na aji batul muka dibiin. Malu. Belum berani? Ya, sudah. Antum berani ya? Berani belum? MTQS belum? Latih. Hah? Oh, Arsyad. Ta'ali Arsyad. Tum. Ya Allah. Wah. Berani mo. Kemarin mainan di sana aja berani lo. Masa suruh baca satu ayat lo ini. Siapa lagi kira-kira berani? Ah, inilah teman antum. Ayo, kasih contoh yang baik. Kamu, ah, gak usah antum calon dai kok. Dikawani sama Rizki berdirinya. Iya, ayo ki, kawan ki. Jangan saya ngelempar, saya nunjuk antum kok. Ayo, ya Allah, tuh. Tuh. Malu. Nanti yang ini loh, calon dai. Wah, itu. Yang itu mau berdiri ya? Sini. Anak yang baik kok ya? Masa anak kemtake segini banyaknya? Coba siapa kira-kira yang berani? Ya sudah, saya kasih hadiah 5.000 dah. Nah, sini. Ya Allah, Bum. 5.000. Mana? Siapa yang berani? Ah, Sal. MTGS kan? Sini, sini. Kasih contoh yang baik kawan-kawannya. Ayo, ayo. Ya Allah, Bum. Sat, sini Sat, dapat itu loh, siomay muncul 5.000 itu. Berani nggak? Belum? Anas, sini Anas, sini sini, sini. Allah Mustahan, Anas gini banyak ya satu belum ada yang berani? Hi, kasih contoh lah kawannya, kamu kan pemberani. Ini mas, nah, ini berumulan MTGS ini, ya kan? Ini anaknya Amin Nasir, siapa ini? Lumayan juga ini, ini pemberani insya Allah, ya. Ini cuma baca satu ayat loh. Belum ada yang berani, insya Allah tak tunjuk ya. Itu anaknya belasan. Nah, sini. Udah gede, antum. Kasih contoh kawan-kawan nih. Sini. Rijal, anta. Yalah, bom. Waduh, banyak yang penakut. Pada pemalu ya. Nah, sini anaknya Pak Selamat. Antum, sini. Sini. Wah, masuk. Ini dia. Ahlan wasalam. Masya Allah. Siapa nama itu? Sufyan. Sufyan. Mudah Sufyan. Baca ini surat ini. Kul siru fil arsi tummanguru kaifarakana akibatul mukadzibin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا ثم انظروا bukan yang duru tapi tumang duru ya semua yang duru jangan yang duru tumang duru semua duru iya ya kan enggak ada ya-nya kan ini ifil amr nih ulang lagi kul siru fil ard kul siru fil ard summa duru kaifa kana akibatil mukadzibin akibatul mukadzibin. Ini karena grogi. Sekarang jangan grogi. Kalau benar ya. Tenang aja, kalem aja. Mereka itu teman-teman antum kok. Masya Allah. Nah, sekali lagi. Berani antum. Nah. Ulang lagi. Kul siru. Kul siru fil aritu. Fil arti. Kul siru fil ardi summa induru kaifa aka kaifa kana akibatil mukadzibin akibatul mukadzibin. Masyaallah, kita kelas please 5.000 ya. Ngambil sama mi bateri ya. Masyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Iya man, barakallahu fikum. Anak-anak sebesar antum ini, MTKS, ngantri di samping Syekh, berjejer sampai panjang itu. Ngantri untuk mendapatkan giliran membaca. Kadang yang dibaca ayat, kadang yang dibaca hadis. kadang yang dibaca bait syair. Nah, yang seperti itu barakallahu fikum sangat besar manfaatnya, selain memutkinkan hafalan, juga di situ secara otomatis melatih mental keberanian menyampaikan di depan umum. Nah, karena tasjih itu matlub, dituntut untuk seorang memberikan penyemangat, pemberani. Karena ketika seseorang maklumatnya walaupun banyak, tapi ketika mental dalam penyampaian belum terbentuk, terkadang grogi. Kalau sudah grogi, maklumat itu kadang hilang. Ya, kadang hilang. Maka ada istilah demam panggung, cuma gemetar ada yang ngomong, bingung apa yang mau disampaikan. Padahal aslinya maklumat itu ada. Maka disitulah pentingnya kita untuk melatih anak-anak kita. Nah, jadi mulai besok, anak-anak MTQS duduknya di depan ya, baik taklim saya maupun taklim ustadz yang lain. Di depan, jangan di belakang, apalagi main lari sana, lari sini, mengganggu para aba yang mereka duduk di majlis taklim. Ada pun nasihat, sabar dulu ya. Saya ingin menyampaikan ayat dulu. Insyaallah. Pada waktu lain kali tak baca dulu apa permasalahannya. Taib, kita akan membaca tafsir dari surat yang baru saja dibaca oleh saudara kita Sufyan. Sufyan ya namanya ya. Barakallahu fiik. Antum calon da'i, barakallahu fikum. Jadi harus berlatih. Rizkin salo besok malam siap ya, Ki? Jangan cuma beraninya main sih. Nah. Baik. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-An'am ayat yang ke-10. Walaqad istuzi'a bi rusulin min qablik. Ayat ini dinamakan ayat apa oleh para ulama? Yang akan menjawab Abu Syifa. Bahasa Arabnya apa ya kemarin? Hah? Apa? Tasliyah ya. Ayat tasliyah yang terkandung di situ penghibur pelipur bagi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa sih yang beliau alami dan bentuk penghiburannya seperti apa? Nah, bisa dipaham ya? Tentu namanya dihibur kan karena mengalami sesuatu. Kayak gitu kan? Ah, sudahlah, satu-satu aja. Apa yang beliau alami? Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala hibur beliau. Itu yang lagi nulis. Antum siapa? Yusuf bukan namanya? Siapa? Siapa? Hamzah. Dari mana Hamzah? Pagar Alam. Taklim saya yang pekan lalu hadir? Atau ini baru? Baru masuk? Aman. Nah, Kri Ahmad. Kan apa yang beliau alami memang? Yang menimpa beliau bagaimana? Gimana? Beliau di didustakan oleh kaumnya ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada kaumnya. Didustakan, maksudnya mereka banyak yang enggak percaya dengan kebenaran ajaran Rasul. Padahal apa yang beliau sampaikan kebenaran, tapi didustakan. Manusia mencemooh, manusia memahami jelek terhadap ajaran Rasul. Ini kan sesuatu yang membuat sedih. Kayak gitu apa tidak? Nah, terus bentuk penghiburannya bagaimana? Abu Fayyad ini. Ini. Antum siapa? Abu Fayyad kan? Abu Hafid. Nah. Apa ya bentuk penghiburannya ya? Ahsanta. Bahwa nabi-nabi sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sama, mereka pun didustakan oleh kaumnya. Sehingga jangan dikira hanya engkau saja yang menghadapi ujian seperti ini. Didustakan, kemudian disakiti, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dengan ucapan Rasul dikatakan orang gila. Rasul dituduh lagi tukang sihir. Rasul juga dituduh kazab, pendusta. Padahal sifat-sifat jelek itu enggak ada pada beliau. Demikian pula disakiti dengan fisik. Di perang Uhud sampai keserempet panah gigi beliau, rompal. Nah, ketika beliau dakwah di Taif, bukannya disambut dengan baik dakwahnya, justru disambut dengan lemparan batu. Ini sesuatu yang membuat seseorang sebagai tabiat manusia sedih apa tidak? Jelas sesuatu membuat sedih. Nah, maka dari itu Rasul dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mengalami seperti ini tidak engkau saja. Bahkan rasul-rasul yang diutus sebelum engkau pun mengalami yang demikian. Itu sudah menjadi sunnatullah. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat usianya dari kalangan para nabi. Kemudian yang semisal dan yang semisalnya, artinya yang semakin mengikuti ajaran beliau, semakin kuat dalam mengikuti ajaran beliau pun semakin kuat pula usianya. Akan tapi pahala yang Allah persiapkan juga semakin besar pula. Nah, di dalam ayat ini pula, selain terkandung di situ tasliyah, pelipur, menghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ juga terdapat at-tahdid wal wa'id. Tahdid artinya ultimatum, wa'id ancaman. Yang saya tanyakan, apa bentuk tahdid dan wa'id? Ultimatum dan ansaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, orang-orang mendustakan ajaran nabi. Tangatul Hamid. Baik. Terambil dari ayat yang mana lafadznya? Fahaqqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka niscaya akan menimpa orang-orang yang mendustakan atau memperolok-olokkan dari mereka terhadap ajaran Rasul, akan ditimpakan azab kepada mereka atas apa yang mereka perolok-olokkan. Sehingga akibatul mukadzibin, keberakhiran orang-orang yang mendustakan ajaran para nabi, para rasul, keberakhirannya ialah kehinaan dan kebinasaan. Kehinaan dan kebinasaan. Nas'alullah salamatul afiyah. Yang tentunya seperti itu, kita harus menjadikan pelajaran. Maknanya, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendustakan ajaran Nabi kita, sehingga kita akan diazab sebagaimana umat-umat terdahulu yang mendustakan ajaran Nabi yang Allah utus pada mereka. Itulah kurang lebih kesimpulan dari pelajaran yang kita ambil pada pekan lalu. Sekarang insya Allah kita akan memasuki ayat yang setelahnya, yang barusan dibaca oleh Akhuna Sufyan. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla qul siru fil ard ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siru fil ard. Kalian berjalanlah di muka bumi ini. ثُمَّ انْظُرُوا, kemudian kalian perhatikanlah, cermatilah, amatilah, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana keberakhiran orang-orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Di sana ada ayat yang semakna dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Fasiru fil ard fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kelengkapan ayatnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihimud dalalah. Fasiru fil ard fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Bihadzihil kalimah, dengan membawa kalimat ini. Apa bentuk kalimatnya? Bentuknya ialah ani'budullaha wajtanibut taghut. Kalian sembahlah Allah semata dan jauhilah oleh kalian taghut. Pengertian tauhid ala syaklil am secara umum adalah kullu ma yu'badu min dunillah. Setiap apa yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ru'us, pentolan-pentolan tauhid ada 5. Inilah kalimat yang dibawa oleh para rasul. Kalimatut tauhid. Kalimat yang menyeru kepada pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Kemudian sikap umat yang diutus pada mereka rasul, keadaannya terbagi menjadi 2. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, sehingga Allah lapangkan hatinya untuk menerima ajaran yang dibawa oleh para rasul. Dan hati dibukakan untuk menerima ajaran Nabi yang diutus padanya. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ciri dia mendapatkan hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk menerima ajaran ini yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Namun di antara mereka, di antara umat yang diutus pada mereka Rasul, ada sebahagian mereka yang telah berhak mendapatkan kesesatan. Sehingga ciri-cirinya, Allah jadikan hatinya sempit, berat untuk menerima ajaran Nabi. Hatinya berat untuk menjalankan ajaran Nabi, untuk membenarkan ajaran Nabi. Itulah keadaan orang-orang tidak mendapatkan hidayah. Maka dari itu, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah lapangkan hati kita untuk mengikuti ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di tengah-tengah kebanyakan manusia yang ramai-ramai lari, meninggalkan tauhid menuju syirik, di tengah-tengah umat yang kebanyakan mereka lari, ramai-ramai lari meninggalkan sunnah menuju bid'ah. Nas'alullah salamatul afiyah. Bahkan di tengah-tengah bulan Ramadan yang baru saja kita lewati, ketika kita keluar dari lingkungan pondok dengan beraninya mereka orang-orang meninggalkan puasa dan seperti enggak ada rasa malu, merokok, makan, minum di khalayak ramai, padahal puasa itu adalah ajaran Nabi, bahkan itu termasuk dari rukun Islam. Subhanallah, itu amalan yang secara umum ya, kaum muslimin, kaum muslimat, seawam-awamnya mereka, tahulah kalau itu wajib. Tahu kalau itu rukun. Itu saja betapa banyak orang ramai-ramai meninggalkan. Bersyukur, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, tatkala Allah mudahkan, Allah ringankan hati seseorang, jiwa seorang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan-amalan ketaatan, sakilatun fin nufus, pada dasarnya berat sekali dilakukan oleh jiwa. Illa man khaffafahallah, kecuali jiwa yang Allah ringankan. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keadaan manusia di dalam mensikapi dakwanya para rasul, di antara mereka ada yang diberikan hidayah oleh Allah dan di antara mereka ada yang Allah tetapkan di atas kesesatan. Dan Allah a'lamu bil muhtadin, lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Kemudian Allah katakan, fasiru fil ard, maka kalian jelajahilah, berjalanlah di muka bumi. Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana keberakhiran orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Seperti kaum Ad, kaum Samud, dan seterusnya. Dari kaum-kaum sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fir'aun, lihat bagaimana keadaan Fir'aun. Begitu ganas sekali permusuhannya terhadap Nabiullah Kalimur Rahman Musa alaihi salam. Bengis sekali. Anak-anak laki-laki dibunuh. Namun bagaimana keberakhiran Fir'aun? Di dunia Allah hinakan, Allah tenggelamkan ke lautan, dan Allah subhanahu wa ta'ala hempaskan jasadnya ke daratan, ayatan linnas sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Di saat nafas sudah sampai kerongkongan, sudah hampir lepas, baru mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, katanya. Aku telah beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Keberhasilan mengakui kebenaran dakwah Nabi Musa. Padahal sebelumnya congkaknya luar biasa sampai menganggap dirinya sebagai Allah, sebagai Rabb. Wa ana rabbukumul a'la, katanya. Aku Rabb paling yang maha tinggi. Congkaknya luar biasa. Namun ketika keberakhirannya, dia mengakui kebenaran dakwah Nabi Musa alaihissalam. Namun sayang, pengakuan di saat nafas sudah hampir lepas, pintu tobat telah tertutup. Sehingga lo katakan, al-an waqad asaita qabl. Sekarang kamu baru beriman, tadinya kamu bermaksiat. Tidak, Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Pintu tobat telah tertutup. Habis sudah kesempatan. Sehingga barakallahu fikum, dari kejadian-kejadian azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang mendustakan ajaran Rasul, seharusnya kita menjadikan hal itu sebagai pelajaran. Jangan sampai kita memaksiati ajaran Nabi kita, mendustakan ajaran Nabi kita, sehingga akan ditimpakan azab kepada kita sebagaimana ditimpakan pada umat-umat sebelumnya. Ini yang paling, ini harus kita garis bawahi. Baik. Kita lihat bagaimana beliau, Syekh Abdul Rahman Asadi rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Fa'in syakaktum fi dhalik abirtabtum. Maka jika kalian ragu tentang hal itu, kembalinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan azab Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan ajaran Rasul. Jika kalian ragu akan hal itu, bahwa Allah telah mengancam, mengultimatum, akan menimpakan azab terhadap orang memaksiati Rasul, jika kalian ragu dan bimbang akan hal itu, fasiru fil ard. Silahkan kalian jelajahilah di muka bumi ini. Fumangzuru. Dan kemudian kalian perhatikanlah bagaimana keberakhiran orang-orang mendustakan. Mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini melihat tempat-tempat atau daerah-daerah yang Allah binasakan itu dikait, diberikan ketentuan dalam rangka ibrah, mengambil pelajaran. Adapun sekedar kalau iseng, misalkan kejadian Gunung Merapi, nah yang banyak menelan korban di daerah-daerah seputar situ, kalau hanya sekedar jalan-jalan begitu saja, dan bukan dimaksud dalam ayat ini. Di sini perintah untuk menempuh perjalanan, berjalan di muka bumi, melihat tempat-tempat orang yang diazab, itu dalam rangka untuk ibrah, mengambil pelajaran. Dan tidaklah tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, melainkan di situ kebanyakannya telah didominasi oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Maka dari itu, ketika berada di tempat yang seperti itu, jangan hanya sekedar jalan sana, jalan sini, tapi ambillah pelajaran. Jangan sampai berbuat seperti kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya akan tertimpa azab seperti halnya mereka tertimpa azab. Bisa dipaham salah ya? Baik. Mbah Marijan dulu kan tenar sekali. Nah, Mbah Marijan, kalau nggak salah juru kuncinya Gunung Merapi ya. Nah, bahkan sampai ada yang berkeyakinan selama Mbah Marijan ada di situ, nggak akan kena bala. Ternyata Mbah Marijannya pun mati juga di situ. Nah, ketika saya ke sana dikasih tahu sama ini orang-orang yang jualan di situ, ini dulu tempatnya Mbah Marijan meninggal. Dalam hati saya, mati juga ternyata. Nah, jadi yang seperti itu barakallahu fikum, diambil pelajaran. Bertawakal hanya kepada Allah. Jangan bertawakal kepada makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fatawakal alal hayyil ladzi la yamut. Engkau bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan tidak meninggal. Kalau bertawakal kepada manusia, ketahuilah manusia itu akan mati loh. Akan mati. Berarti kalau tawakalnya kepada manusia, dia tawakal kepada makhluk yang di situ lemah. Yang namanya makhluk lemah. Dia sendiri makhluk lemah, tawakal kepada makhluk lagi. Lemah, tawakal kepada lemah. Ya sama-sama lemah. Mbah Marijan ditawakali meninggal, orang tawakal kepadanya meninggal juga. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iringilah sebab. Kan? Baik. Sehingga fil amr di sini fasiru fil ard, kalian jelajahilah di muka bumi ini dan perhatikanlah akibat keberakhiran orang-orang mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka ditimpa azab. Di sini adalah dalam apa manakala dia lakukan perjalanan tersebut dalam rangka mengambil ibrah, ya, mengambil ibrah. Adapun ketika enggak mengambil ibrah, maka di situ tidak mendapatkan faedah apa-apa. La yufidu syai'a, tidak akan memberikan faedah sedikit pun. Falan tajidu illa qauman muhlakina. Maka tidaklah kalian dapatkan melainkan kaum, suatu kaum yang telah dibinasakan. Wa umaman fil masulat talifin. Demikian pula umat-umat yang semisal umat yang telah dibinasakan tersebut, sama-sama mendustakan ajaran Rasul, itu pun akan mengalami talaf. Talaf artinya musnah. Akan mengalami kebinasaan pula. Nah, sehingga ketika kita mengunjungi tempat yang seperti itu, hendaknya mengambil pelajaran. Jangan sampai menjadi umat-umat yang seperti itu, sehingga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah membinasakan mereka. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pelajaran malam hari ini. Sudah terdengar adzan, wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi anak-anak MTQS, besok pada persiapan ya. Duduk langsung di depan yang tenang. Nah, perhatikan pelajaran semampu kalian untuk memahami pelajaran. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.